ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang syarat-syarat hadis sahih. Bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni, awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya, yang pertama dari pembagian hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu hadis yang memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bersambung sanadnya, kemudian dia tidak syad dan tidak mu'al, kemudian yang merawinya, yang meriwayatkannya adalah seorang rawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya. Ya, sehingga kemarin kita sebutkan khulasahnya bahwa syarat dari hadis sahih ini ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, yang merawi atau perawinya adalah rawi yang adil. Kemudian yang ketiga, rabi'a adalah rawi yang dhabit. Kemudian yang keempat, tidak terdapat di dalamnya atau bukan hadis yang syad dan juga bukan hadis yang mu'al. Baik. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan hadis ini. Setelah beliau bahas tentang hadis sahih, beliau berpaling pada pembahasan hadis hasan. Qala hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala, yani al-imam al-bayquni rahimahullah mengatakan, ya, wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Kata al-imam al-bayquni rahimahullah ta'ala, dan hadis hasan adalah hadis yang diketahui jalan-jalannya, serta rijaluhu lakas sahih ishtaharat, dan rijal atau perawi hadisnya tidak semasyhur rawi-rawi hadis sahih. Ya, tidak semasyhur atau tidak terkenal daripada rawi-rawi yang hadis yang sahih. Ya, tidak seperti terkenalnya rawi-rawi yang sahih. Nah, ini definisinya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala terhadap hadis hasan. Jadi menurut Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, bahwa hadis hasan itu adalah hadis yang jalannya telah diketahui, kemudian rawi-rawinya tidak seterkenal atau tidak semasyhur rawi-rawi hadis sahih. Ya. Ini yang dipegang oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala. Namun jumhur al-hadis atau mayoritas al-hadis, ya memang di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang hadis Hasan. Dan perlu antum ketahui bahwa penamaan hadis Hasan ini tidak dikenal di tengah-tengah para ulama al-mutaqaddimun seperti al-Imam al-Bukhari, Imam Ahmad, ya. Mereka tidak mengenal hadis Hasan. Istilah hadis Hasan ini dicetuskan pertama kali oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Nah, yang dimaksud dengan hadis Hasan ini adalah hadis yang sahih, tapi dia tidak sesahih, tidak sekuat ya hadis yang sahih lidzatihi. Atau rawi-rawinya tidak sekuat rawi-rawi hadis sahih. Jadi dia secara hukum hadis Hasan ini termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima. Tapi dia tidak sekuat hadis yang sahih. Ya, rawi-rawinya tidak sekuat hadis yang sahih. Kalau rawi hadis yang sahih, ya, rawi-rawinya itu adalah rawi-rawi yang tamul dobet, yang sempurna kedobetannya. Sempurna kedobetannya dari sisi kekuatan hafalan dan penjagaannya terhadap kitab, ini sempurna. Ya, adapun hadis Hasan, dia di bawah itu, tidak sesempurna itu. Misalnya dia adalah orang yang jujur namun terkadang memiliki kekurangan misalnya atau memiliki kekeliruan dalam beberapa periwayatannya. Ya. Ya, dia memiliki beberapa kekeliruan dalam periwayatan atau yang semisalnya. Sehingga tingkatan kesahihannya tidak sama dengan hadis yang sahih. Ya, yang sahih dengan sahih lidzatihi. Nanti insya Allah kita akan jelaskan dengan bagan pembagian hadis yang makbul. Baik. Sehingga para ulama ya membuat definisi yang lebih akurat tentang hadis Hasan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kemasyhurannya saja ya, tapi apa yang menjadi titik perbedaan antara hadis Hasan dan hadis sahih adalah kedobetan dari perawinya. Ya, kedobetan perawinya. Ya. Makanya di sini kata Syekh Ali Hasan qultu istadraka Syekh Abdus Sattar ya Abu Quddah yakni ala nadhim hadza faqala wal hasanul khafifu dhabtan idh ghadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Maka Syekh Abdus Sattar mengatakan hadis Hasan adalah hadis yang rawinya itu khafiful dhabt. Ya. Khafiful dhabt. Dhabtnya itu ringan. Tidak sekokoh. Ya, tidak sekokoh rawi hadis sahih. Ya, wal hasanul khafiful dhabtan. Hadis Hasan adalah hadis yang rawinya itu khafiful dhabt. Yang dia ringan ya kedobetannya, tidak sekokoh rawi hadis sahih. Nah, kemudian yang setelahnya sama idh ghadat rijaluhu lakas sahih ishtaharat, dan rawi-rawinya tidak semasyhur ya semasyhur rawi hadis-hadis yang sahih ya. Nah, inilah yang lebih tepat ya, inilah yang lebih tepat. Bagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Innal farqa bainal hadis sahih wal hasan farqun wahidun." Ini antum perlu catat ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwa perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan ini ada pada satu perkara. Ya, perbedaannya ada pada satu perkara. Apa itu? Wa huwa badalun an taqula fi sahih tamu dhabti qul fil hasan khafifu dhabt. Bedanya hanya ya ketika engkau mengatakan pada definisi hadis sahih tamu dhabt ya, bahwa hadis sahih itu diriwayatkan oleh seorang rawi yang sempurna kedobetannya, kul fil hasan, maka katakan pada hadis hasan khafiful dhabt. Ya. Adapun pada hadis hasan engkau mengatakan khafiful dhabt. Ya. Rawinya itu khafiful dhabt. Dhabtnya ringan. Tidak sekokoh rawi hadis sahih. Ya. Bagaimana dengan syarat yang lainnya? Yakni ketersambungan sanad, kemudian tidak syadz, tidak mu'al. Ya. Kemudian rawinya juga adlun, ya. Maka semuanya ini sama, hanya satu saja yang menjadi pembeda. Ya. Semua syarat hadis sahih harus ada pada hadis hasan kecuali satu tadi. Yakni rawinya ya khafiful dhabt. Tidak seperti rawi hadis sahih yang tamud dhabt. Ya. Ini saja yang menjadi pembeda hadis hasan dengan hadis sahih. Makanya kata beliau, wa illa fa baqiyatu syurut al mawjuda fi sahih mawjudatun fil hasan. Ya. Maka syarat-syarat hadis sahih yang lainnya juga ditemukan, mawjudah, juga ada pada hadis hasan. Jadi hadis sahih ini, hadis hasan ini, maaf, intinya hadis hasan ini adalah hadis yang sahih, hanya saja rawinya khafiful dhabt. Ya, bobotnya kurang daripada hadis hadis sahih. Ya. Kalau masalah hukum dua-duanya diterima, hadis sahih dan hadis hasan dua-duanya diterima. Hanya saja berbeda kekuatan. Hadis sahih ya, ini rawi-rawinya tamu dhabt. Adapun hadis hasan rawi-rawinya khafifu dhabt. Adapun definisi yang diberikan Syekh Ali Hasan ini ya enggak terlalu jauh beda dengan apa yang kita sampaikan. Qala al-hasanu huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu bi naqlil adhi alladhi hafadhtuhu. Ya. An mithlihi min ghairi syudzudz wa la illah. Ya, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi yang adil yang hafadhtuhu. Yang ringan kedobetannya. An mithlihi. Nah, ini yang perlu di beri catatan. Syekh Ali Hasan mengatakan an mithlihi. Kalau kita lihat di sini seolah-olah beliau mengatakan semua rawinya harus khaffa dhabtuhu, harus khafifu dhabt. Padahal tidak seperti itu. Cukup satu saja rawi dalam sanad tersebut dia khafifu dhabt, maka hadisnya turun menjadi hadis hasan. Kalau kita baca definisi Syekh di sini ya, an mithlihi, dari yang semisalnya. Apa yang terbayang di benak antum? Yang terbayang di benak kita adalah bahwa semuanya ini harus apa? Adil dan semuanya khafadhtuh. Padahal hadis hasan tidak seperti itu. Cukup satu saja dari rawi hadis itu yang dia khafifu dhabt, maka hadisnya turun derajatnya menjadi hadis hasan. Ya. Jadi pahami ya. Jadi bukan berarti semua rawi hadis itu harus khafifu dhabt. Enggak, satu saja. Makanya contoh yang diberikan oleh beliau pun menunjukkan satu saja. Ya, nanti beliau hanya menyebutkan satu, mengungkap satu saja dari rawi hadis yang dibawakan oleh beliau. Jadi bukan berarti dari ujung ke ujung dia harus khafifu dhabt. Enggak. Satu saja rawi dalam rangkaian sanad itu ya khafifu dhabt, dia sudah turun ke derajat al-hasan. Kemudian minggu di syudhurin wala illah, tanpa ada syad dan tanpa ada illah. Ya, tanpa ada syad dan juga tanpa illah. Ini syarat hadis sahih sama. Intinya barakallahu fikum, hadis hasan ini adalah hadis hadis sahih yang salah satu perawinya atau lebih ya kedobatannya itu khafif, kedobatannya itu khafif. Ya, ini adalah definisi dari hadis hadis hasan. Kemudian kata beliau, wa mithaluhu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, demikian juga oleh Al-Khatib ya, Al-Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, kemudian Al-Khatib dalam At-Tarikh, ya, dan seterusnya. Antum bisa lihat apa dan apa dilihat di catatan kaki di sana, beliau bahas takhrifnya. Kata beliau, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min syahadati an la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian ya persaksian la ilaha illallah, qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum kalian terhalangi dari mengucapkannya. An yuhal bainakum wa bainaha, perbanyaklah persaksian la ilaha illallah sebelum kalian terhalangi dari mengucapkannya. Walakinuha mautakum, dan talkinkanlah kepada orang-orang yang mati di tengah-tengah kalian. Maksudnya orang-orang mautakum di sini adalah orang-orang yang sakaratul maut, ya, orang-orang yang akan menjumpai kematiannya, berada di ujung kehidupannya, ya. Karena barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya, dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sehingga yang dimaksudkan dengan mautakum di sini adalah orang yang akan segera meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut. Ditalkinkan, diajarkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah agar akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Qala wa hadha isnadun hasan li anna fihi Dhimam bin Ismail. Maka hadis ini sanadnya hasan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat Dhimam bin Ismail. Qala anhu al-Hafidz adz-Dzahabi, salihul hadis, layyanahu ba'duhum bila hujjah. Dhimam bin Ismail berkata tentangnya al-Hafidz adz-Dzahabi, ya, dalam Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal ini adalah kitabnya adz-Dzahabi. Ya, di sana beliau mencantumkan atau membahas ya derajat-derajat para perawi hadis. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, salihul hadis. Ya, hadis-hadisnya salih. Artinya hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. La yanahu ba'duhum bila hujjah. Sebagian ulama mendhaifkan Dhimam bin Ismail tanpa adanya hujjah. Ya, hadza qaulu Dz-Dzahabi fil Mizan. Ini adalah ucapannya Dz-Dzahabi dalam Al-Mizan. Ya, beliau mengatakan salihul hadis. Dhimam bin Ismail ini salihul hadis. Qala wa naqala Abu Zur'ah al-Iraqi fi Dzailil Kasyaf, fi Dzailil Kasyif. Dan Abu Zur'ah al-Iraqi menukilkan dalam kitab Dzail Al-Kashif halaman 144 anil Imam Ahmad, beliau menukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal qaulahu fi, yakni penilaian al-Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Dhimam bin Ismail, ya, beliau mengatakan salihul hadis aidon, sama seperti apa yang diucapkan oleh Az-Zahabi. Imam Ahmad mengatakan bahwa Dhimam, ya, Dhimam bin Ismail ini salihul hadis. Qala wa an Abi Hatim, demikian juga Abu Zur'ah menukilkan dari Abu Hatim, saduqun muta'abbid. Ya, saduqun muta'abbid, dia adalah seorang yang jujur muta'abbid. Ya. Wa anin Nasa'i la ba'sa bihi, demikian juga Imam An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Nah, penilaian ulama-ulama jarh ta'dil ketika menilai ya seseorang kemudian melabeli mereka dengan salihul hadis, kemudian saduq, la ba'sa bihi, ya, ini semua menunjukkan bahwa orang tersebut khafiful dhabt, ya, kedobatannya ringan. Beda ya, ketika kita membahas hadis sahih pada pertemuan yang telah berlalu, ya, kita apa, kita lihat bagaimana para ulama hadis melabeli rawi-rawi yang tamu dhabt, ya, siqatun, sabtun, ya, imam, ya, seperti kemarin imam Malik imam, ya, ini rawi-rawi yang apa, yang tamu dhabt. Adapun yang khafifu dhabt, ya, soduk, ya, kemudian solehul hadis, la ba'sa bihi, ini menunjukkan rawi tersebut adalah seorang rawi hadis yang hasan. Ya, kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya, ya, sampai pada derajat hasan, tidak sampai pada derajat sahih. Wa qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar saduqun wa rubbama akhtha. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam Takribut Tahdzib menyebutkan tentang Dhimam bin Ismail, saduq wa rubbama akhtha. Beliau adalah seorang rawi yang jujur tapi terkadang salah keliru dalam meriwayatkan. Ya. Qala wa mithluhu la yunzilu hadithuhu an darajatil hasan. Ya. Dan lakop-lakop atau apa, penilaian-penilaian yang semisal ini tidaklah menurunkan derajat beliau atau menurunkan penilaian terhadap beliau dari, ya, tingkatan hasan. Dari tingkatan hasan. Artinya hadis-hadisnya siapa? Imam bin Ismail ini termasuk hadis-hadis hasan. Nah, ini penyebabnya hadis ini menjadi hadis hasan menurut Syekh Ali Hasan. Tapi kalau misalnya antum melihat sanadnya, ya, kalau kita melihat dalam Musnad Abu Ya'la, ya, beliau mengatakan dalam musnadnya, haddatsana Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Imam an Musa bin Wardan an Abi Hurairah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhal bainakum wa bainaha. Ya, di sini Abu Ya'la meriwayatkan dari Suwaid bin Sa'id. Ya, Suwaid bin Sa'id ibn Sahal ini saduq. Ya, saduq. Sama dia rawi hadis hasan juga. Kemudian Imam bin Ismail, ya, kesimpulannya yang disebutkan oleh Al-Hafidz saduq wa rubbama akhta. Kemudian Musa bin Wardan Al-Qurashi Al-Amiri maulahum saduq rubbama akhta. Jadi hadis-hadis ini, di hadis ini semua rawinya adalah rawi-rawi hasan. Semua rawinya adalah rawi-rawi yang tingkatannya hasan. Tapi saya ada contoh yang disebutkan lain oleh para ulama. Cukup dengan satu saja. Ya, kalau contoh yang dibawakan oleh Syekh Ali Hasan ini semua rawinya, ya, mulai dari Suwaid bin Sa'id, kemudian Imam bin Ismail dan juga Musa bin Wardan. Ya, ini semua rawi-rawi yang hasan. Sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak harus semua rawi dalam sanad itu adalah rawi-rawi yang hasan. Bisa saja satu, ya, satu saja rawi yang hasan. Adapun yang lainnya rawi-rawi yang thiqat. Ya. Kita ambil contoh yang lain biar jelas. Wa mithalul akhar ma rawahu Tirmidzi fi sunanih. Contoh yang lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Ini kita ingin menunjukkan bahwa cukup dengan satu orang rawi yang hasan, ya, atau yang khafifu dhabt, maka hadisnya turun derajatnya menjadi derajat hasan. Ya. Rawinya turun menjadi hadis yang hasan. Walaupun cuma satu saja. Kalau contoh yang dibawakan Syekh Ali Hasan, ya, semua rawinya memang rawi-rawi hadis hasan. Tapi contoh yang akan kita berikan ini dari Al-Imam Tirmidzi, ya, hanya satu saja rawi yang tingkatannya, tingkatan derajat hadisnya hadis hasan. Yang lainnya thiqat. Ya. Nah, nanti catat ini. Qala Tirmidzi fi sunanih, berkata Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Haddatsana Qutaibah. Enggak ada dalam buku, enggak ada dalam kitab. Ini tambahan ya. Qala haddatsana Qutaibah agar antum tergambar. Ya, hadis hasan itu seperti apa? Haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Bidha Ad-Duba'i. Qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Qala an Abi Imran Al-Jauni. An Abi Imran Al-Jauni. An Abi Bakar bin Abi Musa Al-Ash'ari. Qala sami'tu Abi bihadratil adu. Dari Abu Bakar bin Abi Musa Al-Ash'ari, beliau mengatakan, aku mendengar bapakku mengatakan ketika musuh berada di hadapan, ya bihadratil adu, yaqul, bapakku mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abwabal jannah tahta dhilalil suyuf. Inna abwabal jannati tahta dhilalil suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga ya di bawah naungan pedang. Pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Naam. Maka rijalul isnad thiqat. Maka perawi hadis ini ya, dalam sanad ini semua rijalnya thiqat. Illa Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Fa innahu hasanul hadis. Kecuali Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i ya, dia adalah hasanul hadis. Derajatnya adalah ya hasanul hadis. Hasanul hadis artinya hadisnya hadis yang hasan. Maka walaupun ada satu orang rawi saja, semua rawinya thiqat, cuma satu aja. Ya, cuma satu saja rawinya yang derajatnya adalah derajat adalah rawi yang derajatnya adalah hasan, maka hadisnya tergolong hadis hasan. Walaupun cuma satu saja. Jadi paham ya? Ini hadis hasan. Jadi kalau ada satu saja rawi dari di antara rawi-rawi yang ada ya, satu rawinya yang derajatnya tidak sampai kepada derajat rawi yang yang tamu dhabat, dia turun derajatnya menjadi hadis hasan. Baik. Nah, perlu antum ketahui bahwa barakallahu fiikum bahwa hadis hasan ini termasuk hadis yang makbul. Makanya kita lihat bahwa sebagian hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga yang ada dalam Sahih Muslim, itu ada sebagian hadis atau bahkan banyak dari hadis-hadis tersebut yang sebenarnya rawinya itu adalah rawi hadis yang hasan, yang khafiful dhabt. Bagaimana Ustaz, kan judulnya Sahih Al-Bukhari? Ya, karena dahulu para ulama memasukkan hadis hasan ini menjadi hadis sahih. Termasuk hadis sahih, karena mereka hanya mengenal dua jenis hadis, hadis sahih dan hadis dhaif. Jadi hadis hasan ini termasuk hadis sahih. Ya. Jadi dari sisi penerimaan ya, hadis hasan ini termasuk hadis yang sahih. Tapi kalau dari sisi kekuatan, maka ada perbedaan antara hadis hasan dan hadis sahih. Dari sisi penerimaan, keduanya sama. Semua sama-sama hadis yang makbul, hadis yang diterima. Makanya antum juga kalau membaca risalahnya Syekh Al-Albani rahimahullah, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, ya, maka antum dapati tidak semua hadis yang masuk ke sana itu hadis yang sahih dalam artian yang tamu dhabt, yang rawinya itu tamu dhabtnya. Enggak. Hadis hasan pun dimasukkan oleh Syekh Al-Albani di sana. Makanya kita perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh para ulama dengan ucapan sahih. Ya. Kalau yang dimaksudkan hadisun sahih artinya hadis yang makbul, hadis yang diterima, maka dia termasuk ke dalamnya hadis sahih dan hadis hasan. Namun ketika mengatakan wal hadis hasan, mengatakan hadis hasan, maka yang dimaksud dengan hadis hasan di sini adalah hadis sahih tapi yang kedobetannya tidak sekuat hadis yang sahih. Hadis yang diterima tapi kedobetannya tidak sekuat hadis yang sahih. Itu yang perlu kita pahami. Ya. Kemudian juga yang perlu kita tambahkan dalam pembahasan hadis sahih, ya, bahwa hadis sahih atau hadis hasan, apabila dia memiliki banyak jalur periwayatan, maka terangkat derajatnya menjadi sahih. Ya, para ulama menyebutnya sebagai sahih li ghairihi. Ya, jadi kalau antum memperhatikan pembagian detail dari para ulama bahwa hadis yang makbul ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis yang diterima artinya bisa dipakai menjadi hujjah, ini ada dua. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Kemudian yang sahih terbagi lagi menjadi dua. Ya. Yang pertama sahih lidzatihi. Sahih lidzatihi ini adalah hadis yang memang dari asalnya adalah hadis yang sahih yang semua rawinya tamu dhabt. Ya, sahih lidzatihi adalah hadis yang dari asalnya adalah sahih. Semua perawinya tamu dhabt. Kemudian ada yang namanya sahih li ghairihi. Apa itu sahih li ghairihi? Sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang asal muasalnya adalah hadis hasan yang diriwayatkan dari berbagai jalan yang saling menguatkan. Ya. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang diriwayatkan dari berbagai jalan yang saling menguatkan sehingga naik derajatnya menjadi sahih. Namanya sahih li ghairihi. Asal muasalnya dia hasan, tapi karena banyak jalannya terangkat derajatnya menjadi sahih. Tapi sahihnya disebut sebagai sahih li ghairihi. Kemudian hadis makbul yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasan li dzatih. Hasan dengan sendirinya. Apa maksud hadis hasan dengan sendirinya? Yaitu hadis, ya, yang terkumpul padanya syarat hadis sahih, akan tetapi di antara rawinya ada yang khafiful dhabt. Ada yang khafiful dhabt. Ini hadis hasan. Ya, ada hadis hasan. Kemudian di sana ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini adalah hadis hasan yang hadis dhaif. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang diriwayatkan melalui berbagai jalan yang saling menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hadis hasan. Jadi asalnya dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun kemudian karena banyak jalannya bisa saling menguatkan, ya, ada syarat-syaratnya secara detail disebutkan oleh para ulama. Ya, karena banyak jalan-jalannya maka dia terangkat menjadi hadis hasan. Nah, keempat jenis hadis ini mulai dari sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Ini termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima. Artinya dia bisa dipakai sebagai hujjah. Dia bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Ini penjelasan tentang hadis hadis yang makbul. Jadi hadis yang makbul ada dua. Ya, yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Kemudian hadis sahih ini terbagi menjadi dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan terbagi menjadi dua lagi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Ya. Ini keterangan tambahan terhadap hadis Hasan. Baik. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan kembali ke matan. Qala rahimahullah, qala Nadhim, atau sebelumnya kata beliau, wadat ay sarat. Wadat ini artinya sama dengan sarat, menjadi. Ya, dan tadi sudah kita masukkan dalam terjemahan. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Nadhim rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma an rutbatil husni qasur, fahuwa da'ifu wa huwa aqsaman kathur. Dan setiap hadis yang tingkatannya di bawah hasan, maka dia adalah hadis yang dhaif. Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat hadis hasan, ya, maka apalagi syarat hadis sahih. Kalau hasan saja dia enggak sampai, ya, apalagi hadis yang sahih. Maka hadis yang tingkatannya di bawah hadis hasan, fahuwa dhaif, maka dia adalah hadis yang dhaif. Wa huwa aqsaman katsur, dan pembagiannya itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Hadis dhaif itu banyak jenisnya. Karena yang menjadi sebab kelemahan sebuah hadis ini banyak. Bisa jadi karena keterputusan sanad. Kan syarat dari hadis sahih itu apa? Ittishalu sanad. Sanadnya harus bersambung. Sanadnya harus bersambung. Nah, kalau dia enggak bersambung sanadnya, otomatis dia dhaif. Nah, nanti keterputusan sanad ini ada macam-macamnya. Ya, kalau keterputusannya di awal sanad namanya hadis mu'allaq. Ya, hadis mu'allaq. Kalau dia di akhir sanad, ya, dia disebut, kalau dia berujung pada sahabi namanya mauquf. Kalau dia di tengah, ya, namanya munqati. Kalau dia juga di tengah tapi yang putus bukan hanya satu saja tapi dua, maka disebut muqdal. Maka jenis hadis ini, hadis dhaif ini banyak sekali. Ya, ini baru dari sisi keterputusan sanad. Ya, karena sebab keterputusan sanad saja muncul istilah-istilah, beberapa istilah hadis dhaif. Ya, ada yang namanya tadi apa? Mu'allaq, munqati, muqdal dan juga mauquf. Ini baru yang tampak. Nanti ada keterputusan yang tidak tampak. Ya, ada yang namanya mudallas. Ya, ada keterputusan tapi enggak tampak. Ya. Demikian juga sebab kelemahan sebuah hadis karena ditinjau dari sisi perawinya. Misalnya perawinya adalah seorang rawi yang dhaif. Maka nanti ada istilahnya. Atau dia seorang pemalsu hadis misalnya, seorang pendusta. Maka nanti hadisnya disebut sebagai hadis maudhu' misalnya. Maka banyak sekali pembagian dari hadis dhaif, fahwa dhaif wa huwa aqsaman katsur. Maka kalau dia lebih rendah derajatnya daripada hadis yang hasan, maka dia disebut hadis dhaif dan pembagiannya sangatlah banyak. Apa definisi dhaif? Menurut Syekh Ali Hasan di sini, ad-dhaif walladzi lam yajma' sifatal hasan bi faqdi syartin min syurutih. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak mengumpulkan sifat hasan. Ya, tidak terkumpul padanya syarat hadis hasan. Bi faqdi syartin min syurutih. Karena hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Ya, jadi walaupun itu hanya satu syarat saja. Ya, walaupun itu hanya satu syarat saja, maka dia dikatakan sebagai hadis yang dhaif, sebagai hadis yang dhaif. Baik. قال وله أقسام كثيرة سيمر بعضها إن شاء الله تعالى. Dan dia memiliki pembagian yang sangat banyak sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Dan insya Allah kita akan melewati sebagiannya. Sebagiannya saja. Ya, hanya sebagiannya saja. Kalau antum mau melihat atau mempelajari tentang hadis dhaif dengan lebih mendetail, jangan di Baikuniyah. Baikuniyah hanya dasar saja, pengantar saja. Kalau mau lihat hadis, kitab-kitab yang lebih besar seperti Tadribur Rawi karya Al-Imam As-Sayyuti, ya, dan kitab-kitab lainnya. Adapun Al-Baikuniyah dia hanya pengantar saja, hanya sebagian saja dari pembagian hadis yang disebutkan. Misaluhu, contoh hadis yang dhaif. Ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ad-Darimi wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Ya. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam Tirmidzi, demikian juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ya. Demikian juga Ad-Darimi dan Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta yang selain mereka. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid." Apabila engkau melihat seorang laki-laki, dia selalu terikat dengan masjid. "Fashhadu lahu bil iman." Maka persaksikanlah oleh kalian ya tentang keimanannya. Persaksikanlah oleh kalian keimanannya. Apabila kalian melihat seseorang yang terikat dengan masjid, maksudnya dia selalu ingin berada di masjid, maka persaksikanlah keimanannya. Qala fa hadza haditsun dhaifun li'anna fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj bin Sam'an Abu Samah. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah. Karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah. Qala anhu Dzahabi, berkata tentangnya Al-Imam Adz-Dzahabi, Darraj katsirul manakir. Darraj ini adalah seorang rawi yang memiliki banyak riwayat yang mungkar. Memiliki banyak riwayat yang mungkar. Makna mungkar di sini kemungkinannya adalah memiliki banyak ya kesalahan dalam meriwayatkan. Ya, bedakan antara penilaian rawi yang tadi rubbama akhta, terkadang salah. Ya. Ada rawi yang terkadang salah, rubbama akhta. Ya, ada yang kathirul manakir, yang banyak memiliki riwayat yang mungkar. Ya, kalau sudah banyak kesalahannya, maka rawinya rawi yang lemah. Adapun kalau dia mengalami 1-2 kali kesalahan, masih bisa ditolerir. Makanya hadisnya hadis hasan. Tapi kalau kathir, banyak kesalahannya, maka dia turun derajatnya. Hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Ya, makanya kalau meriwayatkan harus dengan tamul dobat ya. Kalau sudah banyak salah, nah ini bisa turun derajatnya. Qala al-Imam Ahmad, senada dengan al-Imam Adz-Dzahabi, al-Imam Ahmad mengatakan, tentunya Imam Ahmad ini jauh lebih senior daripada Imam Adz-Dzahabi ya. Ya. Jadi harusnya didahulukan ucapan al-Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya Darraj ini mungkar. Ya. Qala Ibnu Hajar fi at-Taqrib, saduqun fi riwayatihi an Haitham anil Haitham dha'fun. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar ini beliau mengumpulkan ucapan-ucapan para ulama jarh ta'dil. Kemudian beliau memberi kesimpulan sendiri. Ya, dalam At-Taqrib, ya beliau hanya menyampaikan kesimpulan beliau, kesimpulannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyimpulkan setelah menelaah ucapan-ucapan para ulama tentang sosok Ad-Darraj atau Darraj, ya, Ibn Sam'an, beliau menyimpulkan Darraj ini soduq fi riwayatihi an Abi Haytham do'fun. Al-Hafidz mengatakan Darraj ini soduq. Dia adalah seorang rawi yang jujur. Ya, dia bukan seorang pendusta, jujur. Tapi apa? Dalam periwayatannya dari Abu Haytham terdapat kelemahan. Riwayatnya dari Abu Haytham padanya terdapat kelemahan. Qultu, kemudian Syekh Ali Hasan mengatakan wa hadhihi minha, dan riwayat ini merupakan riwayat Darraj dari Abu Haytham. Sehingga apa? Kesimpulannya riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Taruhlah dia adalah seorang rawi yang soduk sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi ada muskilah yang kedua. Ada muskilah lain. Apa muskilahnya? Hadis ini dia riwayatkan dari Abu Haytham. Kata Al-Hafidz, kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, maka riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Maka riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Sehingga kesimpulannya, barakallahu fikum, ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Kenapa dia dhaif? Karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi, ya, yang dhaif. Ya, terdapat seorang rawi yang dhaif. Ya. Nah, tapi ingat tadi sudah kita jelaskan tadi, ya, ada hadis yang hasan li ghairihi. Apa yang dihasan li ghairihi? Jadi hadis-hadis yang dhaif namun dia memiliki beberapa jalan periwayatan. Sehingga dia bisa terangkat menjadi hadis hasan, hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi, tapi dengan syarat. Nah, gimana ini kalau periwayatan? Kalau hadis hasan dan sahih tadi kita katakan bahwa hadisnya adalah hadis yang makbul. Hadis yang diterima dan diamalkan. Bagaimana dengan hadis ad-dhaif? Ya, hadis dhaif. Maka hadis dhaif, ya, para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif, ya, tidak diamalkan kecuali dalam masalah at-targhib wa tarhib. At-targhib wa tarhib yakni motivasi dan ancaman. Ya. Jadi para ulama mengatakan boleh kita menyampaikan hadis dhaif tapi dengan syarat. Ya, yang pertama syaratnya dalam bab at-targhib wa tarhib. Ya, at-targhib wa tarhib. Boleh menyampaikan hadis dhaif dalam bab at-targhib wa tarhib. Dalam bab anjuran-anjuran dan atau motivasi dan ancaman. Yang kedua, ya, tadaifatnya tidak parah. Jadi kedaifannya tidak parah. Misalnya kan hadis dhaif itu bermacam-macam, ada hadis yang palsu, hadis palsu juga hadis dhaif. Nah, kalau hadisnya hadis palsu maka tetap tidak boleh, ya. Tetap tidak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa ada asal pensyariatan. Artinya ada asalnya. An yakuna lahu aslun thabitun. Hadisnya itu memiliki asal. Maksudnya, targhib wa tarhib dalam bidang apa? Berbakti kepada orang tua misalnya. Ya. Dalam syariat kita, jelas ya dalil dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, misalnya ada yang meriwayatkan hadis yang memotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena ada asalnya. Karena ada asalnya. Atau misalnya hadis yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian untuk menambah motivasi ditambah. dengan hadis yang dhaif tadi. Maka yang demikian tidak mengapa. Kenapa? Karena dia memiliki asal yang sabit. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat ini ana nukilkan dari syarah Al-Baiquni ya, yang ditulis oleh Abu Harith. Abu Harith Muhammad bin Ibrahim, salah seorang mustafid hadis dari dari Damaj. Ya, syarat yang keempat kata beliau, an la ya'taqida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dia tidak meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ini syarat yang keempat. An la ya'taqida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Jadi ini empat syarat bolehnya meriwayatkan hadis dhaif. Yang pertama ayakunal hadis fit targhib wa tarhib. Yang pertama hadisnya dalam bab targhib wa tarhib. Yang kedua, ya, an la yakuna dhaif syadidan. Ya, kedhaifannya tidak parah. Ya, kedhaifannya tidak parah. Yang keempat, an yakuna lahu aslun sabit. Bahwa dia memiliki asal pensyariatan. Ya, yang diriwayatkan memiliki asal pensyariatan. Kemudian yang keempat, an la ya'taqida anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dia tidak meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ya. Jadi diriwayatkan, nah, ngomongnya itu diriwayatkan demikian dan demikian. Terdapat pula riwayat yang mengatakan. Jadi dia tidak mengatakan bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beberapa ketentuan ya seseorang meriwayatkan hadis hadis dhaif. Baik. Nah sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, masih ada waktu. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ma udhifa lin-nabi al-marfu' wa ma li-tabi'in huwa al-maqtu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi maka dia marfu'. Apa yang disandarkan kepada tabi'i maka dia maqtu'. Nah, di sini barakallahu fikum ada dua jenis hadis yang beliau bawakan. Yang pertama adalah hadis marfu. Hadis marfu ini adalah apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kita tidak berbicara tentang kesahihan dan kedhaifan. Pokoknya semua hadis yang disandarkan kepada Nabi itu namanya marfu. Baik itu nanti setelah diteliti sahih sanadnya atau dhaif sanadnya, ya, maka kita tidak melihat sahih atau dhaifnya. Yang penting dia disandarkan kepada Nabi, maka dia dihukumi sebagai marfu. Ya. Wa ma li tabi'i wa huwa al-maqtu. Adapun yang disandarkan kepada tabi'i, maka dia disebut sebagai maqtu. Ya. Jadi di sini ada dua jenis hadis yang beliau sebutkan. Yang pertama marfu. Marfu itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Adapun maqtu adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i. Qala hafizahullah ta'ala, berkata pensyarah hafizahullah, al-marfu'u ma'udhifa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn. Wahuwa sukutun an fi'li hadath, an fi'lin hadath amamah, au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Marfu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Kemudian beliau menjelaskan makna persetujuan di sini yaitu diamnya beliau terhadap ya peristiwa yang terjadi di hadapan beliau. Jadi beliau tidak mengingkari au sifatin holkiyatin au khuluqiyah. Demikian juga sifat ya, sifat fisik beliau atau sifat yang berupa akhlak, karakter beliau. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan atau persetujuan serta sifat fisik atau sifat akhlak beliau, ini semua namanya marfu'. Dan kita ingatkan lagi ya ikhwan, ini tidak ada hubungannya dengan sahih dan dhaif. Karena riwayat marfu ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Pokoknya apa yang disandarkan kepada Nabi itu namanya marfu. Qala amsilatun. Ya. Contohnya al-marfu al-qawli. Al-marfu al-qawli. An yakula rawi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kada. Yang pertama marfu qawli, secara ucapan. Yaitu seorang rawi mengatakan qala Rasulullah kada. Rasul sallallahu alaihi mengatakan demikian. Ya, contohnya kemarin kita berikan apa? Innamal a'mal binniyat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan sesungguhnya hanya saja amalan tergantung dari niatnya. Nah, ini qawli. Asani al-marfu fi'li. An yakula rawi ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Marfu fi'li yang berupa perbuatan. Yaitu seorang rawi mengatakan saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Misalnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatih. Nabi pernah melakukan sholat di atas kendaraannya. Ini fi'il. Ini fi'ilnya Nabi alaihi salatu wasallam. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum dalam keadaan berdiri. Ini juga fi'ilnya Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis Ali kalau saya tidak salah ya. Ya. Jadi hadis Ali menunjukkan Rasul minum dalam keadaan berdiri. Artinya dulu kita waktu di mana? Di Yaman sempat kaget kan kalau di Indonesia kan minum dalam keadaan berdiri ini aib sekali ya. Aib sekali. Maka kemudian kita lihat sebagian penuntut ilmu di sana minum dalam keadaan berdiri. Ya, ternyata hukum minum dalam keadaan berdiri ya, ini mubah. Menurut sebagian para ulama bukan suatu hal yang makruh bahkan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya minum dalam keadaan berdiri. Kemudian alhamdulillah itu masalah khilaf ya. Kemudian yang marfu takriri, yang ketiga marfu takriri. Hadis yang marfu berupa persetujuan Nabi. Ai ayyakula rawi fu'ila bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam makada wa kada wala yarwi inkaran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal fi'l. Bahwa seorang rawi mengatakan ya dilakukan suatu perkara di hadapan Nabi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada suatu perkara yang dilakukan dengan kehadirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yarwi inkaran dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal fi'l terhadap perbuatan tersebut. Berarti apa? Nabi menyetujuinya. Ini adalah takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti apa? Ada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia demikian dan demikian. Nabi tidak mengingkari. Nabi tertawa, justru tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini takrirnya beliau. Demikian juga ucapan sebagian para sahabat kunna na'tazil wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan al-azl. Al-azl yaitu mengeluarkan mani di luar farji sang istri. Ya, wal Qur'an yanzil dan Al-Qur'an turun. Artinya apa? Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, tidak ada pengingkaran terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini di antara hadis-hadis yang marfu takriri. Qala ar-rabi al-marfu al-wasfi. Al-marfu al-wasfi. Hadis marfu yang berupa sifat. An yakula rawi kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Ya, seperti seorang rawi mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, ini hadis marfu wasfi. Sifat disandarkan kepada Nabi. Dan ini sifat al-khuluqiyah, sifat akhlak beliau. Aw yaqul kana abyadha mulihan muqassadan. Muqassadan. Atau ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu orangnya putih, mulihan atau malihan, malihan, malihan ini manis, elok, elok dilihat. Mukosodan, mukosodan ini artinya berperawakan sedang, ya, tubuhnya, postur tubuh beliau sedang, nggak tinggi banget, nggak pendek banget, nggak di tengah-tengah. Maka ini adalah marfu wasfi. Ya, yang pertama tadi wasfi berupa apa? Holkiyah, bentuk hulukiyah, akhlaknya Nabi. Adapun yang terakhir ini, ya karena abyad mulihan malihan muqassadan, ini sifat holkiyah, sifat fisik beliau. Baik, ini hadis marfu. Jadi hadis marfu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat. Sekarang hadis maqtu. Wa ma li tabi'in huwal maqtu. Apa yang disandarkan kepada tabi'in, maka dia adalah hadis yang maqtu. Qala at-tabi'i huwa man laqiya sahabiyan wa kana mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yarah wa mata 'ala al-islam. Tabi'i, yang disebut sebagai tabi'i adalah siapa yang bertemu dengan sahabat, sahabat Rasulullah SAW, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan tidak melihatnya, tidak bertemu dengan Nabi. Kenapa ada syarat tidak bertemu dengan Nabi? Karena kalau dia bertemu dengan Nabi SAW, jadi sahabi dia, naik pangkat. Ya, nah, ini syarat tabi'i adalah dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, wa mata 'ala al-Islam, dan mati di atas keislamannya. Ini definisi tabi'i. Ya. Makanya siapa? An-Najasyi, nah itu masuk tabi'i. Karena dia bertemu dengan seorang sahabat, kemudian beriman dengan Nabi, tapi tidak melihat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Tapi mereka ini tabi'i spesial, mukhadram. Mukhadram itu yang hidup sezaman dengan Nabi tapi enggak bertemu dengan Nabi. Termasuk An-Najasyi. An-Najasyi. Ini mukhadram. Dia mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hadis-hadis yang disandarkan kepada tabi'i ini disebut sebagai hadis maqtu'. Ya, kata beliau, al-maqtu' huwa ma udhifa ila tabi'i au man ba'dahu min qawlin au fi'lin. Itu apa yang disandarkan kepada seorang tabi'i atau orang setelahnya, yang dimaksud dengan atba'ut tabi'i, yang dimaksud dengannya adalah atba'ut tabi'i. Jadi maqtu' ini mencakup tabi'i dan atba'ut tabi'i. Kalau disandarkan sesuatu, ucapan atau perbuatan kepada tabi'i atau atba'ut tabi'i, maka ini disebut sebagai maqtu'. Al-maqtu' wa ma udhifa ila tabi'i aw man ba'dahu min qawlin aw fi'lin. Al-maqtu' adalah apa yang disandarkan kepada tabi'i atau yang setelahnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Qala amthilatun. Ya, contohnya. Ya, al-maqtu' al-qawli. Yang pertama maqtu' qawli. Maqtu' yang berupa ucapan. Qaulul Hasan al-Basri fi salati khalfal mubtadi' salli wa alaihi bid'atuhu. Ini ucapannya Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri tabi'in ma'ruf. Al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan, ya, tentang salat di belakang seorang mubtadi', seorang ahlu bid'ah. Beliau rahimahullah mengatakan, salli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah di belakangnya dan bid'ahnya, itu biar dia yang tanggung. Salatlah di belakangnya dan biarkan dia menanggung kebid'ahannya. Ini contoh apa? Al-maqtu' qawli, yang berupa apa? Ucapan. Ucapan Al-Hasan al-Basri tabi'i. Asani al-maqtu' al-fi'li, yang kedua maqtu' yang berupa perbuatan. Qawlu Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir, yaitu ucapannya Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir yang dia meriwayatkan perbuatannya Masruq bin Ajda. Masruq bin Al-Ajda. Ini seorang tabi'i. Qala kana Masruqun yurakhi as-sitra bainahu wa baina ahlih wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Dahulu Masruq membentangkan tirai antara dia dan keluarganya. Lalu beliau wa yuqbilu ala salatih, memfokuskan diri ya di dalam salat. Wa yukhallihim wa dunyahum, beliau meninggalkan keluarga serta dunia. Ya, serta dunia mereka. Ya, meninggalkan keluarga serta dunia dunia mereka. Ini perbuatannya Masruq bin Ajda. Ya, di mana beliau ya terkadang beliau sholat, ya fokus untuk sholat meninggalkan kesibukan duniawi. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-musnad, kemudian musalsal dan aziz serta masyhur insyaallah. Oh, panjang ya hadis masyhur. Nah, kita lihatlah nanti. Al-muhim kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik. Kalau antum punya pertanyaan nanti silakan sampaikan ke Mas Hashim, nanti biar beliau menyampaikan kepada anak nanti insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan.